Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Fiqih Usrah karya tim ilmiah Yayasan Turusaniyah hafizahumullahu jami'an. Di kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang nikah bersilang atau nikah syirar. Nikah syirar adalah ketika misalnya seorang laki-laki membuat kesepakatan dengan lelaki yang lain, kesepakatan untuk saling menikahkan. Maka A berjanji kepada B kalau dia akan menikahkan B dengan anak perempuannya atau saudara perempuannya, dengan kompensasi B akan menikahkan A dengan anak perempuannya atau dengan saudara perempuannya. Ini disebut nikah sirar. Dan pembahasan tentang nikah sirar atau nikah bersilang ini ada dua poin. Yang pertama, nikah sirar tanpa ada mahar untuk masing-masing dari dua pernikahan tersebut. Maka A menikahkan B dengan anak perempuannya atau adik perempuannya tanpa mahar. Kemudian B menikahkan A dengan misalnya adik perempuannya tanpa mahar. Ya, maka yufsakhu, maka dibatalkan akad nikah sirar jika tanpa mahar. Baik ini sebelum terjadi hubungan biologis ataukah setelah terjadi hubungan biologis, maka pernikahan dibatalkan. Wahada, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama dari madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sirar. Dan nikah sirar adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan kawannya dengan perjanjian kawannya itu akan menikahkan dengan anak perempuannya juga, dan tidak ada mahar di antara keduanya. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anisirar, nikah sirar, diriatkan oleh Muslim. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sirar. Demikian dalam riwayat Muslim. Sisi pendalilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sirar dalam hadis-hadis ini. Maka ini menunjukkan batalnya nikah tersebut, baik sebelum terjadinya hubungan biologis ataupun setelah terjadinya hubungan biologis, selama mahar tidak ditentukan. Nah, bagaimanakah jika mahar ditentukan atau ada mahar dalam pernikahan ini? Maka itu pembahasan yang kedua yang akan disampaikan di kesempatan kali ini. Nikah sirar namun dengan ada mahar dalam pernikahan, dalam dua pernikahan ini. Para ulama berselisih pendapat untuk nikah sirar, nikah bersilang, namun ada mahar dalam dua pernikahan ini. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat yang pertama, nikah sirar jika dengan mahar itu sah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanabilah. Dan lebih detailnya, lebih spesifiknya, menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, supaya sah maka mahar yang diberikan tidak boleh mahar formalitas, namun harus mahar standar. Demikian juga Hanabilah mensyaratkan mahar tersebut tidak boleh kecil atau sekedar untuk akal-akalan. Alasan mayoritas para ulama dalam masalah ini, li'anna syartan fil 'aqdi ma'a tasmiyatil mahri. Di sini memang ada perjanjian pernikahan. Ada perjanjian pernikahan, A berjanji untuk menikahkan. Kalau dia dinikahkan oleh B, akan menikahkan B. Dalam keadaan mahar, besaran mahar ditentukan, maka akad nikah tidak batal. Kemudian yang kedua, jika ada mahar, maka tidak ada kezaliman dan tidak ada pemaksaan pada perempuan yang dinikahkan. Fakana kasyuruti fin nikahi, maka jadilah akad nikah bersilang yang terjadi itu seperti umumnya perjanjian dalam pernikahan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan nikah sigar meskipun ada mahar standar dalam dua pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah. Wajhun li Syafi'iyah, ini adalah salah satu pendapat Syafi'iyah, salah satu pendapat Hanabilah, adalah resminya mazhab Zahiriyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Demikian juga ini yang difatwakan oleh para ulama yang duduk di lajnah daimah di Arab Saudi. Misalnya Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala mengatakan nikah bersilang tidak diperbolehkan, disebut nikah sirar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dalam sejumlah hadis. Maka tidak boleh nikah bersilang yang ini terjadi dengan perjanjian dan kesepakatan. Contohnya, si A mengatakan, nikahkan aku dengan adik perempuanmu, aku akan nikahkan engkau dengan adik perempuanku. Atau, nikahkan aku dengan anak perempuanmu, akan aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Hadza wa nikahul badal, ini nikah bersilang, disebut juga nikah sirar. Disebut juga nikah sirar, ini tidak sah walau sama mahran, meskipun maharnya ditetapkan. Maka selama ada perjanjian, maka pernikahan semacam ini tidak diperbolehkan. Demikian juga di fatwa lajnah disampaikan, jika seorang laki-laki menikahkan perempuan di bawah kewaliannya dengan seorang laki-laki dengan perjanjian laki B itu juga akan menikahkannya, ini nikah sirar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut juga di masyarakat Arab kontemporer dengan sebutan nikah badal. Ini adalah nikah yang tidak sah, baik maharnya ditentukan ataukah tidak, baik terjadi saling ridha ataukah tidak. Nah, kemudian alasan kenapa ini tidak sah, dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka namin syartin laisa fi kitabillahi, semua klausul perjanjian yang tidak ada dalam hukum Allah, fawa batilun, maka itu batil. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan nikah ini kita jumpai padanya perjanjian, klausul perjanjian yang tidak ada padanya hukum Allah dan sunnah Rasulnya, maka ini adalah nikah yang batil. Kemudian ada dalil dari Athar dari Abdurrahman ibn Hurmus yang terkenal dengan sebutan Al-A'rad, si pincang, bahasanya Al-Abbas, anaknya Abdullah ibn Abbas menikahkan Abdurrahman ibn Hakam dengan anak perempuannya. Dan Abdurrahman ibn Hakam menikahkan Al-Abbas dengan anak perempuannya. Wa kana ja'ala shadaqan. Dan keduanya menetapkan mahar. Keduanya menetapkan mahar dalam dua pernikahan ini. Lantas Muawiyah berkirim surat kepada Marwan, memerintahkan Marwan untuk memisahkan keduanya. Wa qala fi kitabihi, Muawiyah berkata dalam suratnya, hadza sirarul ladzi naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikah sirar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsar ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan redaksinya redaksi Abu Dawud. Demikian juga diriatkan Imam Ahmad. Dinisai oleh Ibnu Hazm di Al-Muhalla dan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Sisi pendalilan, Muawiyah menilai batal pernikahan ini padahal dalam pernikahan ini ditentukan dan ditetapkan mahar. Sehingga meskipun ada maharnya, tetap nikah sirar yang terlarang dan haram, sehingga itu adalah pernikahan yang tidak sah. Jika maka lebih-lebih lagi jika tidak ada maharnya, tentu lebih layak untuk dinilai tidak sah. Ya, demikian materi pengantar kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Yusuf di studio. Nah, Ustaz, ya, jazakallah khairan atas materi pengantarnya di sesi pertama ini, Ustaz. Baik, sobat muslim, para pendengar dan juga pemirsa Niaga TV dan Haku TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita telah mengikuti bersama ya tadi sesi pertama yang beliau sampaikan dari materi pengantar pembahasan kitab fikih keluarga. Lalu sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimakumullah, silakan bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaannya di malam hari ini, bisa langsung sampaikan pertanyaan antum melalui nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823-2727-5333 melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS. Dan bagi para pemirsa Niaga TV, bagi antum yang ingin bertanya, silakan antum bisa layangkan pertanyaannya dengan melihat ke layar yang tertera pada televisi Anda atau pada layar Anda. Silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui nomor tersebut. Baik, Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Ya, kita akan ya membacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama datang melalui WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati Ustaz, keluarga, tim serta umat muslim semuanya. Amin. Amin. Afwan, izin bertanya di luar tema, Ustaz, saya seorang akhwat, di kampung saya masih jarang sekali yang memakai kaos kaki. Apakah boleh jika kita memakai kaos kaki di dalam kampung, karena juga sepertinya di kampung saya kaki wanita tidak menarik perhatian laki-laki. Dan jika saya memakai kaos kakinya, nanti saja ketika sudah berada di rumah yang sudah dikeramik semua, Ustaz. Apakah itu berarti niat saya salah, Ustaz? Ya, jadi ada pertanyaan di sini, Ustaz, berkaitan dengan ya kaki wanita. Sebenarnya pertanyaannya panjang, Ustaz, namun saya singkat. Ya. Kalau berdasarkan redaksi yang disampaikan, maka ada salah paham. Jadi alasan ke telapak kaki wanita itu wajib ditutup bukan karena masalah menarik perhatian. Namun dikarenakan telapak kaki wanita itu aurat, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan larangan isbal, menjulurkan kain bagi laki-laki, Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bertanya bahwasanya kalau hanya di bawah mata kaki, maka telapak kaki perempuan masih kelihatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika demikian silakan tambahkan satu jengkal dari mata kaki, bahkan boleh ditambah dua jengkal dari mata kaki, namun tidak boleh lebih dari itu. Maka tidak harus pakai kaos kaki, namun yang jadi pokok permasalahan adalah menutup telapak kaki itu. Dan sebagaimana dimaklumi, bahkan itu jadi pelajaran dasar bahkan di sekolah dasar mungkin, bahwasanya aurat perempuan adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini satu pendapat. Maka telapak kaki tidak termasuk pengecualian, sehingga semestinya telapak kaki ditutup, tidak harus pakai kaos kaki, bisa dengan memanjangkan rok atau ujung kain. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz dari pertanyaan yang disampaikan. Semoga pertanyaan dari Anda, jawaban dari Ustaz dapat memperjelas pertanyaan Anda yang bertanya. Barakallahu fiik. Lalu kemudian kami kembali ingatkan kepada sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, saat ini kita tengah berada di program acara kajian malam, di kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar, hafizallahu ta'ala. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang kami prioritaskan pertanyaan seputar permasalahan keluarga. Sehingga bagi sobat muslim yang ingin mengajukan pertanyaannya, silakan bisa disesuaikan dengan kajian, bisa sampaikan pertanyaan seputar permasalahan keluarga melalui WhatsApp di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823-2727-5333. Atau bagi para pemirsa Niaga TV, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya dengan melihat ke layar yang tertera dan bisa menghubungi melalui kontak tersebut. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah saya mohon maaf Ustaz, kami ulangi. Ustaz, suami saya sangat anti dakwah salaf, sedangkan saya sering mendengarkan dakwah. Namun sekarang saya dilarang oleh suami untuk mendengarkan semua kajian dari Ustaz tersebut, Ustaz. Hanya diperbolehkan mendengar kajian dari Ustaz yang menurutnya benar. Apakah saya harus mematuhi suami saya tersebut, Ustaz? Mohon jawabannya. Nampaknya Allah Ta'ala alam tidak ada kewajiban patuh dalam hal ini, karena maksud dari larangan ini bukanlah maslahat, namun dikhawatirkan itu menghalangi manusia dari ilmu agama. Ketika dilarang, silakan untuk diskusi dengan suami, di mana sisi yang bermasalah dari kajian Ustadz A dan B gitu. Kalau memang ada sisi yang bermasalah, saya akan terima untuk tidak menyimak Ustadz tersebut. Silahkan kemudian skip untuk Ustadz tertentu, Ustadz A misalnya, karena pilihan Ustadz sangat banyak sekali. Kemudian Ustadz ini B, sodorkan pada suami, mana sisi yang bermasalah, adakah permasalahan kesalahan fatal dari Ustadz B. Kalau suami bisa nunjukkan, silakan Ustadz B di skip. Nanti masih banyak Ustadz yang lainnya. Demikian yang saya sarankan untuk mendiskusikan masalah ini. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat sekaligus jawabannya. Jazakallah khairan Ustaz. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya menuntut orang yang telah menzolimi saya di akhirat kelak? Orang yang menzolimi saya ini adalah orang tua saya. Dan orang tua saya maksudnya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Dalam kondisi semacam ini, Memaafkan jauh lebih mulia. Memaafkan jauh lebih mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki orang yang dimaafkan, maka ada jaminan pahala untuknya, pahala yang besar untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, perilaku zalim itu berpeluang terjadi pada siapapun. Inginkah kita karena keteledoran kita, kekhilafan kita, kemudian kita akan dituntut oleh orang-orang yang kita sakiti? Ataukah kita ingin dimaafkan? Maka jika kita ingin dimaafkan, maka hendaknya kita juga memaafkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia ingin dirinya dimaafkan. Maka inginkan untuk orang lain memaafkan juga, sehingga maafkan orang lain. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, suami istri lagi ada masalah, terus kita saling berdiam diri dan tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 hari. Apakah itu berdosa Ustaz? Syukran. Jawabannya berdosa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahilu lil muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin." Ya, tidak halal, yaitu haram bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, termasuk di antaranya istrinya ataukah suaminya, lebih dari 3 hari. Dan ini berlaku untuk keributan dengan berkenaan dengan permasalahan duniawi, sebagaimana umumnya yang terjadi antara suami dan istri. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, sobat muslim, serta para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang baru bergabung pada malam hari ini, sekali lagi kami informasikan bahwasanya kita tengah berada di dalam program acara kajian malam di kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar, hafizallahu ta'ala. Silakan bagi kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, bisa sampaikan pertanyaan seputar keluarga melalui WhatsApp atau SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823-2727-5333. Dan bagi para pemirsa Niaga TV, pertanyaan antum silakan bisa disampaikan melalui nomor yang tertera pada layar Anda. Baik Ustaz, kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, kalau seorang istri sedang marah dengan suaminya dan tidak mau menegur dan menyapanya, apakah sholatnya tidak diterima sampai istri tersebut minta maaf sama suaminya Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Ya, jika marah kemudian kecewa dengan suami dan ini masalah duniawi, kemudian tidak bertegur sapa, hukumnya boleh sampai maksimal 3 hari. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahilu lil muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin." Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ya, maka dan ketika orang itu saling saling mendiamkan, maka Allah tunda pemberian ampunan untuknya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan kepada setiap orang yang beriman di hari Senin dan Kamis. Dan Allah katakan kepada malaikat untuk menunda pemberian ampunan ini penetapan pemberian ampunan untuk si A dan si B yang mereka sedang saling mendiamkan. Sehingga cara mendiamkan yang cerdas itu menghindari Senin dan Kamis. Sehingga kalau mendiamkan ya setelah Senin, Selasa, Rabu, nanti Kamis sudah normal lagi. Atau kalau mendiamkan ya setelah Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau mau maksimal 3 hari yaitu ngambeknya Jumat, Sabtu, Ahad. Supaya Senin nanti kembali terjadi komunikasi normal sehingga berhak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, saya dan istri baru menikah hampir 2 tahun. Dan saya bekerja dari rumah. Hampir setiap hari istri saya menelpon rumahnya untuk berbincang dengan orang-orang di rumahnya. Saya merasa istri tidak menganggap saya ada dengan terus-menerus melakukan hal tersebut. Dan saya berpikir istri saya tidak betah tinggal dengan saya. Kadang dalam sehari bisa 2-3 kali menelpon rumah, Ustaz. Apa saya zalim dan termasuk memutus silaturahim jika saya membatasi istri untuk tidak sering-sering telepon rumah? Dan bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal ini, Ustaz? Ya, jika suami sekedar membatasi, tidak melarang mutlak, misalnya karena apalagi telepon itu atas biaya biaya suami dengan wifi suami atau data yang dibelikan oleh suami, maka suami boleh membatasi dan itu bukan sebuah kezaliman. Dan ini sekedar membatasi, silakan telepon, saya tidak larang, tapi misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena mungkin belum terlalu bisa maksimal suami mendekati istrinya. Dan saya sarankan untuk memperbanyak momen-momen bersama dan berdua, boleh jadi keluar rumah, makan berdua dan sebagainya, dengan harapan supaya bisa lebih dekat sehingga istri itu merasa cukup dengan suaminya sehingga tidak terlalu sering komunikasi dengan keluarganya. Nah. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Ya, kembali kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin. Amin. Ustaz izin bertanya, saya mempunyai harta emas yang harus dikeluarkan zakat malnya karena telah memenuhi nisab dan haul. Akan tetapi, saya tidak mempunyai uang karena kemudian akan dibayarkan oleh suami dengan uang simpanannya. Sementara sehari-hari suami saya hanya bekerja sebagai driver online, belum bisa menutup kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak-anak. Apakah boleh jika zakat mal yang dikeluarkan suami untuk membayar kewajiban saya dikeluarkan untuk menutup kebutuhan sehari-hari kami dan biaya sekolah anak-anak, Ustaz? Mohon jawabannya dari Umur Rumaisor di Ambarawa. Tolong ulangi kalimat pertanyaan pokok yang terakhir. Apakah boleh? Pertanyaan pokoknya, apakah boleh jika zakat mal yang dikeluarkan suami untuk membayari kewajiban saya dikeluarkan untuk menutup kebutuhan sehari-hari kami dan biaya sekolah anak-anaknya, Ustaz? Jadi ketika istri itu kaya, maka dan suaminya miskin, maka boleh saja sasaran pembayaran zakat itu kepada suami sendiri. Itu satu hal yang diperbolehkan. Namun kalau tidak sebaliknya, ketika suami kaya dan wajib bayar zakat, maka zakatnya tidak boleh disalurkan untuk nafkah istrinya. Tapi kalau zakat istri boleh untuk suaminya dan supaya istri itu membayar zakat, ya tentu istri membayar zakat dengan harta istri. Sehingga caranya ketika istri tidak punya uang, sebagian emasnya dia jual. Kemudian uang hasil penjualan tersebut dia serahkan kepada suaminya yang miskin. Nanti kemudian suami akan menggunakan uang tersebut untuk bayar listrik, bayar air, untuk beli beras dan yang lainnya, jika memang suami tergolong dalam kondisi miskin. Jadi harus dari harta dari harta istri. Kalau suami membayarkan, maka pada dasarnya istri punya utang kepada suaminya. Ini pada dasarnya istri berutang kepada suaminya. Jadi kalau mau istri itu membayar zakat kepada, dan zakat itu disalurkan kepada suami, artinya dari harta istri. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa semua dimanapun berada, saat ini kita masih berada di program acara kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustaz Aris Munandar Hafizallahu Ta'ala. Ya, silakan, kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya seputar permasalahan keluarga dapat disampaikan atau dilayangkan melalui layanan interaktif melalui chat WhatsApp atau SMS di nomor 0823-2727-5333. Dan bagi para pemirsa Niaga TV, pertanyaan antum bisa disampaikan melalui nomor yang tertera pada layar Anda. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya. Ustaz, mohon maaf, ini bertanya di luar tema. Apakah boleh kita tadarus bersama membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tetapi jamaah ada yang belum lancar baca Quran? Dan apa doa setelah membaca Al-Quran? Setelah membaca Al-Quran dianjurkan untuk berdoa, dan doanya bebas. Kemudian tadarus bersama, seandainya itu dalam rangka pembelajaran, maka boleh, dan yang lebih disarankan dipimpin, diberi contoh oleh orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian disimak bacaan orang yang memberi contoh, kemudian ditirukan setelah itu oleh para jamaah. Itu jika mau dilakukan kegiatan tadarus dalam rangka dalam rangka pembiasaan dan pembiasaan dan latihan, yang ini tentunya semestinya tidak bersifat terus menerus, namun sementara waktu sampai menunggu adanya tersebarnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya mengamalkan salah satu hal yang dianjurkan di hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Nah, ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Bismillah, barakallahu fikum. Semoga Allah melindungi dan memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, dan kita semua. Amin. Ustaz, izin bertanya, sahabat ana sedang dalam proses ta'aruf dan insya Allah akan proses khitbah. Dengan kondisi background keluarga sahabat ana ini, yang mana ayah ibunya cerai, dan yang ingin ana tanyakan Ustaz, apakah dalam proses khitbah nanti siapa saja keluarga yang wajib dihadirkan? Apakah ayah dari sahabat ana ini harus hadir untuk dimintai izin untuk menikahi putrinya, Ustaz? Jawabannya, khitbah itu bisa ditujukan kepada pihak perempuan, sebagaimana Abu Talhah mengkhitbah Ummu Sulaim, atau sebagaimana Nabi mengkhitbah Ummu Salamah, langsung kepada pihak perempuan. Yang ini bisa plus dihadiri keluarganya, atau bisa juga khitbah itu ditujukan, disampaikan kepada walinya, dalam hal ini orang tuanya. dalam hal ini ayahnya. Maka jika ayahnya dihadirkan, itu lebih baik. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masih dari penanya yang sama, ada pertanyaan lanjutan. Kemudian Ustaz, sahabat Ana akan menikahi seorang ikhwan yang background pekerjaannya keluar daerah dengan jangka waktu beragam, yaitu 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, bahkan 2 bulan. Dan tidak boleh membawa keluarga, Ustaz. Bagaimana kiat menghadapi kondisi ini nanti setelah menikah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, kiat utamanya tentu sabar dengan kenyataan ini. Kalau memang di awal sudah sama-sama tahu pekerjaan calon suami dan rela, maka ya konsekuen. Rela untuk ditinggal karena pekerjaannya menuntut tidak boleh membawa keluarga, maka rela untuk adanya keterbatasan komunikasi selama posisi suami di tempat kerja. Maka yang pokok adalah sabar dan rela dalam hal ini, dan nanti jika bisa menikmati ya silahkan dinikmati. Kalau kurang bisa menikmati, maka berikan solusi kepada suami, dorong suami untuk coba mencari alternatif pekerjaan yang lain, dan ya, bantu suami untuk mendapatkan info-info pendukung jika memang ada rencana dan keinginan semacam itu. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, apakah berdosa jika kita menunda belajar ilmu agama secara serius atau hanya mengikuti kajian secara acak? Karena orang tua meminta untuk kita fokus belajar persiapan masuk perguruan tinggi terlebih dahulu, Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya, jika ilmu agama yang fardhu ain itu telah tuntas diselesaikan, maka tidak mengapa. Belajar agamanya acak dengan rekaman-rekaman tertentu, dengan mengambil tema-tema tertentu, karena pelajaran agama yang fardhu ain sudah selesai. Tapi jika merasa fardhu ain itu, ilmu fardhu ain itu belum selesai, ilmu fikih salatnya belum cukup, belum tuntas, maka silakan tekuni rekaman yang bisa membantu kita untuk menuntaskan ilmu yang fardu ain ini. Dan itu cukup dengan dalam sehari cukup sekali saja. Misalnya ambil waktu 1 jam. Sudah, setelah itu silakan fokus persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Ini jika ada ilmu fardu ain yang belum diselesaikan, maka di ilmu fardhu ain inilah berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim, yaitu untuk ilmu-ilmu yang memang statusnya fardhu ain, semacam pelajaran thaharah, pelajaran salat atau dan akidah dasar misalnya. Nah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta amin. Tim. Amin. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika istri pergi sendirian ke toko-toko sehari-hari naik kendaraan motor, sedangkan suami menaiki mobil pribadi? Dengan alasan suami selalu memutar musik selama di perjalanan dan itu terdengar terjadi hampir setiap hari, Ustaz. Apakah istri yang pergi sendirian ini berdosa, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, jika tidak jauh, tidak tergolong safar perginya, ya, cuma dekat-dekat saja toko-toko yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, tidak mengapa. Tidak harus ditemani suami, boleh sendiri. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Niaga TV. Setelah takbir keempat, Ustaz, pada sholat jenazah, apakah kita dianjurkan juga untuk membaca doa, Ustaz? Jazakallah khair. Setelah takbir keempat dalam sholat jenazah, boleh doa, doanya bebas atau boleh diam. Setelah itu ditutup, dilanjutkan dengan salam. Nah Ustaz, jazakallah khair. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya dari hamba Allah. Bagaimana menjauhi ketertarikan dengan sesama jenis, Ustaz? Apakah juga harus menundukkan pandangan dengan sesama pria? Iya, jika ada orang yang punya gejala ke sana, maka bisa jadi kita katakan wajib baginya ghudul basar meskipun dengan sesama laki-laki. Dan saya sarankan untuk segera konsultasi dengan psikolog muslim yang sudah ngaji, yang sudah belajar agama, sehingga bisa ada panduan praktis dan terpantau untuk bisa sembuh dari kelainan tersebut. Nah. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kali ini melalui Zoom. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikum. Jika ada akhwat sudah siap menikah, lalu dia berniat untuk minta tolong teman atau rekannya supaya dicarikan ikhwan yang sudah siap menikah, apakah itu hal yang tepat, Ustaz? Di sisi lain malu kalau minta tolong untuk dicarikan. Jika hal itu tepat, bagaimana cara menyampaikan permohonan tolong yang baik, Ustaz? Ya, itu tepat dan itu cara standar dalam hal ini. Jadi sampaikan saja, ini saya titip biodata. Titip biodata, nanti kalau kira-kira ada yang cocok, bolehlah dikenalkan dengan saya. Gitu saja, sampaikan demikian. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Saya seorang janda dan insya Allah akan segera menikah lagi. Mohon doanya, Ustaz. Yang saya mau tanyakan, calon suami ana adalah orang luar negeri. Dan orang tua menyarankan setelah dia datang ke Indonesia sambil menunggu mengurus dokumen menikah antar negara. Bagaimana kalau menikah di bawah agama dulu, Ustaz? Orang bilang bahwa yang orang Hawa bilang ya nikah siri. Itu saran dari orang tua dan ana. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana sebaiknya saya harus bersikap, Ustaz? Ya, saya sarankan untuk bersabar untuk penyelesaian dokumen sehingga nanti pernikahannya tidak perlu ada penipuan dan kebohongan. Karena jika nikahnya nanti dua kali, tentu nikah yang kedua itu sekedar pura-pura. Dan ini adalah satu jenis kedustaan, kebohongan dan penipuan terhadap pihak KUA. Oleh karena itu jika ada kejelasan, bisa mengurus pengurusan dokumen pernikahan antar negara, sangat-sangat saya sarankan untuk bersabar. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya, jazakallah khairan. Dan kita akan bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz di malam hari ini. Kali ini pertanyaan yang masuk dari pemirsa di Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, jika saya menikahi dua wanita, namun saya tidak pernah tidur malam di rumah istri yang kedua. Kemudian datang ke istri kedua hanya setiap pagi saja, Ustaz, saat memberikan sayur untuk dimasak. Apakah seperti ini dibenarkan? Mohon nasihatnya. Itu kezaliman terhadap salah satu istri, karena al-qismah, pembagian malam itu wajib dalam dalam keluarga poligami. Laki-laki yang hanya kemudian bermalam di salah satu istrinya, maka berarti dia condong kepada salah satunya. Dan Nabi sampaikan bahasanya orang yang memiliki lebih dari satu istri kemudian dia condong kepada salah satunya nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya tidak normal. Salah satunya itu salah satunya sengkleh kata orang Jawa. Ya, karena disebabkan karena ya, berkeluarga dalam bentuk poligami namun tidak mampu adil. Ya, di antara bentuk keadilan yang pokok adalah keadilan dalam masalah qismah, pembagian hari atau pembagian malam. Dan ini bukan hanya malam, pagi setelah malam jatah istri yang kedua itu juga hak istri yang kedua. Artinya jika di pagi hari itu dia perlu ke kantor, silakan ke kantor, silakan ke tempat kerja, namun kembalinya ke istri yang kedua. Karena pagi dan siang dan sore sampai waktu malam itu jatah pemilik jatah malam sebelumnya. Ya. Demikian yang bisa kita kaji, kita telaah di kesempatan kali ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.